بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد melanjutkan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib atau Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab. Sampai di sana yang disebutkan syarahnya oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala pada halaman ke-144. Sebagiannya sudah kita bahas masing-masing nama yang tertera. Ada beberapa di antaranya yang belum disebutkan. Maka kita mulai dari awal. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Abdullah adalah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Abdullah karena mengikuti pada kata ibn sebelumnya, Muhammad ibni Abdullah, yang tentunya asalnya adalah Abdullah. Nama Abdullah, Abdullah, satu nama, bukan nama yang berbeda. Namun di sini dibaca dengan mengkasrah Dal Abdullah karena kaitannya dengan sebelumnya dengan kata ibni. Nah, karena ibni nunnya kasrah sehingga terkait pula dengan nama selanjutnya Abdullah, jadilah Abdullah. Berikutnya juga ibni Abdul Muttalib, yang asalnya Abdu Abdul Muttalib. Demikian. Abdullah adalah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebutkan pada kajian yang lalu, putra terbaik Abdul Muttalib sebagai kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah diberikan julukan dengan Az-Zabih. Apa sebab beliau dijuluki demikian? Apa makna Az-Zabih? Arti asalnya adalah yang disembelih. Karena Abdullah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai anak dari Abdul Muttalib yang terkena undian, yang kemudian jatuhlah undian tadi dengan resiko disembelih. Abdul Muttalib sebagai ayah Abdullah pernah bernazar, jika dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala memiliki 10 anak laki-laki dan mereka sudah mencapai usia yang bisa menjaga dirinya, maka saya, kata Abdul Muttalib, akan sembelih salah satu dari mereka. Masih ingat insyaAllah ya? Nah, pada kajian yang baru berapa hari kemarin. Apa sebab digelari az-zabih? Karena Abdul Muttalib bernazar. Kalau nazarnya tadi dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Abdul Muttalib berusaha untuk memenuhi nazarnya. Namun masyarakat Quraisy mencegahnya, apalagi saudara dan paman-pamannya tidak sampai hati. Maka sebagai kafarahnya adalah dengan tebusan. Seberapa atau dalam bentuk apa tebusan tadi? 100 ekor unta. 6. Akhirnya tergagalkan penyembelihan tersebut karena sudah ditunaikan tebusannya. 6. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari dua sesembelihan. Sesembelihan yang kedua ini adalah ayah beliau, sedangkan sesembelihan yang pertama adalah dari keturunan di atas beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, yang ditebus dengan 1 ekor kambing. Nah, itulah terkait dengan Abdullah sebagai ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang disebut atau digelari dengan az-zabih. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam putra dari dua yang disembelih. Nah, kemudian setelah kita tahu Abdullah, kemudian ayahnya Abdullah yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian beliau ini adalah nama aslinya Syaibah. Abdul Muttalib nama asli beliau Syaibah, yang berarti yang beruban, karena ada uban di kepalanya. Nah, maka di usia sekitar 7 atau 8 tahun, maka pamannya bernama Al-Muttalib. Nah, ini sebab kenapa dinamakan Abdul Muttalib, terambil dari nama pamannya Al-Muttalib, kemudian membawa dia menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, masyarakat di sana mengira bahwa dia adalah budaknya Al-Muttalib. Nah, sehingga dengan itu disebutlah Abdul Muttalib. Abdul artinya hamba atau budak. Nah, Maka sejak saat itu Syaibah sebagai nama aslinya dikenal dengan Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib adalah paman beliau, pamannya Syaibah, dari jalur ayahnya. Nah, bisa dipahami? Abdul Muttalib. Kemudian Hashim. Setelah Abdullah, setelah Abdul Muttalib, kemudian Hashim. Siapa Hashim? Adalah ayahnya Abdul Muttalib. Memiliki, mewarisi sejumlah kedudukan yang terambil dari ayahnya lagi. Siapa ayahnya Hashim? Abdi Manaf. Abdi Manaf ayahnya siapa lagi? Qusay. Nah. Maka Hashim mewarisi dari sekian melalui kakeknya, yaitu Qusay. Salah satunya adalah mempelopori dua rute perjalanan dagang, satu di waktu musim dingin dan satu di waktu musim panas. Musim dingin ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Syam. Dan Hashim dikenal dengan Sayyidul Batha, pemimpin padang pasir. Nah, kemudian Hashim mampir atau singgah di Madinah dalam perjalanan dagangnya ke kota Syam. Maka mampir dulu ke Madinah. Sampai di Madinah menikah dengan siapa? Dengan Salma binti Amr. Yang mana Salma dari Bani Adi ibni An-Najjar. Maka setelah menikah, keduanya tinggal sekian waktu, kemudian ditinggal lagi oleh Hashim menuju melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Di saat ditinggalkan, Salma sudah dalam keadaan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Hashim kemudian meninggal di Gaza, di Palestina. Nah, belum sampai pulang, maka sudah meninggal di perjalanan. Sementara Salma melahirkan di Madinah. Nah, melahirkan di Madinah. Yang kemudian anaknya diberi nama dengan Syaibah, yaitu Abdul Muttalib. Selesai terkait dengan Hashim, kemudian Abdi Manaf. Ini yang belum disebutkan. Siapa Abdi Manaf? Nah, beliau adalah Al-Mughirah. Bisa dikatakan Abdi Manaf Al-Mughirah. Nah, Abdi Manaf dikenal dengan Al-Mughirah. Al-Mughirah bin siapa? Bin Qusay. Karena beliau putranya Qusay. Siapa Abdi Manaf atau Al-Mughirah? Pendiri Bani Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah pendiri suku Abdi Manaf. Beliau putranya Qusay. Beliau digelari dengan Qamar Al-Batha. Beliau digelari dengan Qamar Al-Batha. Apa Al-Qamar? Bulan. Al-Batha, sebagaimana tadi sudah disebutkan terkait dengan gelarnya Hashim, Sayyidul Batha. Maka Batha artinya adalah padang pasir. Ya, bulannya padang pasir. Nah, Ini juga menunjukkan tentang kejantanan. 6. Maka Abdi Manaf lebih dikenal dengan julukannya. Lebih dikenal dengan julukannya. Adapun terkait dengan nama Abdi Manaf, sebagaimana tadi, Abdul artinya hamba. Sedangkan Manaf adalah dewa Manaf. 6. Demikian di masa jahiliyah sering penisbatan-penisbatan seperti itu. Juga terkadang dinisbatkan kepada nama-nama binatang liar, binatang buas. Nah, itu sudah suatu hal yang lumrah. Abdi Manaf dikenal dalam riwayat seorang yang sangat saleh, suka mengajak orang kepada kebaikan, seorang sosok yang ramah. 6. Dan selalu memelihara hubungan yang sangat baik dengan karib kerabatnya. Itulah sosok Abdi Manaf. Siapa nama lain Abdi Manaf? Al-Mughirah. Al-Mughirah ibni Qusay. Setelah kita tahu siapa Abdi Manaf, kemudian Qusay, sebagaimana sudah disebutkan beberapa kali, Qusay nama aslinya adalah Zaid. Nama aslinya adalah Zaid. Kenapa disebut dengan Qusay? Ini yang belum tersampaikan. Mengapa disebut dengan Qusay? Qusay artinya jauh. Kenapa dikatakan demikian? Karena dibesarkan di tempat yang jauh, yakni di wilayah Bani Qudha'ah. Di wilayah Bani Qudha'ah, di mana itu? Di daerah Syria. Tambahan yang belum disebutkan sebelumnya, Qusay nama aslinya adalah Zaid. Kenapa dinamakan Qusay? Karena jauh. Artinya dibesarkan di tempat yang jauh, di wilayah Bani Qudha'ah, di daerah Syria. 6. Sampai di nama tersebut yang bisa kita bahas, tinggallah yang pernah dijanjikan. Kita pada kajian berikutnya akan mengetahui siapa suku Jurhum. 6. Suku Jurhum adalah suku pertama yang mendiami Makkah. Suku pertama yang mendiami Makkah. Makkah itu sudah dibangun, kota yang sudah dibangun sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, bisa bayangkan 2000 tahun sebelum Masehi, yang kemudian diterjang badai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Makkah menjadi lembah yang kering yang dikelilingi oleh gunung dari segala sisinya. Maka dengan berjalannya waktu, kemudian manusia mulai berdatangan ke Makkah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau Hajar dan putranya Ismail alaihissalam, ditinggalkan di tempat yang tandus. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai melakukan itu? Dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar dan Ismail berdiamlah di sana, di lembah yang tandus, sampai kemudian muncul sumber Zam-Zam. Dan pada masa itu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibantu oleh putranya yaitu Ismail alaihissalam. Setelah itu datanglah suku Jurhum. Begitu kisahnya. Di saat itu datanglah suku yang namanya Jurhum. Siapa suku Jurhum? Adalah suku atau salah satu kabilah di Yaman. Salah satu kabilah di Yaman yang menuju kota Mekkah sebagai suku yang pertama. Jurhum salah satu marga dari suku Qahtan. Sempat disampaikan pada kajian yang lalu, Al-Arab, bangsa Arab terbagi menjadi dua, Al-Aribah sama Al-Musta'ribah. Al-Aribah yang asli, itulah suku Qahtan. Maka menunjukkan kalau Jurhum disebutkan salah satu marga dari suku Qahtan, berarti suku bangsa Arab yang asli. Suku Qahtan adalah suku yang kuno di semenanjung Arab, yang merupakan salah satu suku Arab yang tertua, yang pada awalnya mereka tinggal di Yaman sebelum bermigrasi ke Bakkah. Bakkah itu nama lain Mekkah, yang di waktu itu ada mata air Ismail yang disebut dengan Zam-Zam. Maka ketika Jurhum tiba di lembah Bakkah, maka kala itu baru ada Ismail dan ibunya, yaitu Hajar, bersama dengan mata air Zam-Zam. Kemudian Jurhum ikutlah menetap di sana. Sehingga dengan berdomisili menetap di sana, maka hubungan semakin kuat. Dan akhirnya dinikahkan Nabi Ismail alaihissalam dari suku Jurhum. Istri Nabi Ismail bernama Ri'lah binti Mudad binti Amr bin Jurhum. Saya ulangi. Istri Nabi Ismail alaihissalam adalah Ri'lah binti Mudad bin Amr bin Jurhum. Naam. Maka dengan itu Bani Ismail mengelola pemakmuran Ka'bah dan para peziarah Ka'bah. Sedangkan Jurhum yang akan menjaga keamanan Makkah. Nah, tugasnya seperti itu. Sampailah kemudian datang suatu kabilah yang namanya Khuza'ah, merebut Mekkah dari mereka, dari Jurhum, dan menancapkan pengaruhnya selama 300 tahun. Seperti Belanda menjajah Indonesia. Ya, bukan waktu yang sebentar, 3 abad. Nah, sampai kemudian datanglah Qusay bin Kilab, yang kita telah tahu siapa beliau. Kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengembalikan Ka'bah kepada keturunan Ismail dan mengawali kebesaran Makkah sebagai pusat ziarah dan sebagai pusat perdagangan. Dikembalikan lagi oleh siapa? Oleh Qusay. Kalau kita masih ingat beberapa jasa Qusay adalah mengembalikan bangsa, mengembalikan Makkah dari pelosok kemudian menuju ke kota. Nah, dengan diusirnya tadi suku Khuza'ah juga yang mengusir suku Jurhum. Setidaknya kita sudah mengetahui bagaimana masing-masing dari silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masih terus ke atas sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau antum ada keniatan, maka berusaha dihafal silsilah atau sanadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hal yang sia-sia, namun justru ini yang dituntut sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nasabnya secara persis. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di halaman berikutnya ke 145. Kita awali dari paragraf yang teratas, paling atas. Fa Ismail alaihi salam kana radian fi dzalikal waqt. Maka Nabi Ismail di saat itu dalam keadaan masih menyusui. Thumma innahu tarabba wa nasha'a wa akhadha al-arabiyyah an Jurhum. Kemudian beliau terdidik dan tumbuh dan beliau mengambil pelajaran atau belajar bahasa Arab dari Jurhum. Wahia minal Arab al-aribah. Yang mana suku Jurhum dari bangsa Arab al-aribah yang asli. Qahtan. Watazawwaj min Jurhum. Dan menikahlah Ismail dari suku Jurhum. Waja'a dzurriyyah, kemudian datanglah keturunan ta'allamul arabiyyah, mereka belajar bahasa Arab, wa nasha'u ma'al arab, dan hiduplah mereka dengan al-arab, dengan bangsa Arab. Fasaru araban musta'ribah, maka jadilah mereka bangsa Arab yang musta'ribah. Wahia al-Adnaniyah, yaitu dari suku Adnaniyah. Dari suku Adnaniyah. Ammal Aribah, adapun Aribah, fahum al-Qahtaniyah. Mereka itu suku Qahtan. Asluha minal Yaman. Yang mana suku Qahtan adalah dari Yaman. Wa ba'dul ulama yaqul, sebagian para ulama menyatakan al-Arab al-Aribah ala qismain. Bangsa Arab Aribah yang asli ala qismain juga terbagi menjadi dua. Arabun ba'idah dan Arabun Baqiyah. Naam. Arab yang Ba'idah dan Arab yang Baqiyah. Siapa Arab yang Ba'idah? Humul ladzina halaku. Mereka yang sudah punah, sudah habis, sudah tidak tersisa lagi. Siapa yang dimaksud mereka? Wahum qaumin Nuh, wa'ad, wa'samud, wa'syu'aib. Adalah kaumnya Nabi Nuh, kaumnya bangsa 'Ad, kaumnya Samud, dan kaumnya Nabi Syu'aib. Sudah tidak tersisa lagi, sehingga diistilahkan dengan Arab ba'idah, yang sudah habis. Ammal Arab al-baqiyah, adapun al-Arab al-baqiyah, bagian kedua dari Arab al-ariba, baqiyah artinya masih tersisa. Fahumul ladhina yang qasimu, maka mereka terbagi. Ila Arabin aribah wa Arab musta'aribah. Katerbagilah menjadi Arab aribah dan Arab musta'aribah. Wahiyal Arabul baqiyah, yang mereka ini adalah bangsa Arab yang baqiyah, yang tersisa. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min bani Hashim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bani Hashim. Wa Hashim min dzurriyyati Ismail alaihi salatu wassalam. Hashim dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wasmuhu, dan nama beliau Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan, beliau menyebutkan apa yang tadi sudah kita ulas. Kata beliau, wa Abdul Muttalib laisa hada ismuhu, bukanlah namanya. Ismuhu Syaibah, namanya adalah Syaibah. Walakin summiya Abdul Muttalib, akan tetapi dinamakan Abdul Muttalib, ada titik koma sebagai alasan, li'anna ammahu, karena pamannya yaitu Al-Muttalib ibni Abdi Manaf, ja'a bihi minal Madinah, datang dari Madinah. Wa huwa saghir, yang mana Abdul Muttalib masih usia dini, usia kecil, 7 atau 8 tahun tadi. Min akhwalihi, dari saudara, dari pamannya, jalur ayah. Mungkin kalian pernah dengar kata akhwal. Nah, karena dulu orang-orang Yaman yang datang ke negeri ini nikah dengan pribumi. Nah, maka dari jalur itu kemudian dinamakan akhwal. Nah, Abdul Muttalib saghir min akhwalihi, dari saudara pamannya Bani Najjar. Falamma ra'ahun nas, maka ketika orang-orang melihatnya, aswada minas safar, dituntun dari safar. Oleh siapa? Oleh Al-Muttalib. Dhannu annahu abdun mamlukun lil Muttalib. Mereka mengira, mereka menyangka bahwa dia hamba mamluk, miliknya Al-Muttalib. Faqalu, mereka bilang, Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Sehingga kemudian dinisbatkan ke sana. Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Wa abdi Manaf, ini tambahan yang belum kita sebutkan. Abdi Manaf lahu arba'atu aulad, punya 4 anak. Abdi Manaf sebagai ayahnya Abdul Muttalib punya 4 anak, sebagai kakeknya punya 4 anak. Anak pertama Hashim, tadi ayahnya Abdul Muttalib, jaddur Rasul, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Anak pertama namanya Hashim. Wal Muttalib, anak kedua namanya Al Muttalib. Yang ketiga Abdi Syams, secara arti hambanya matahari, Abdi Syams. Dan yang keempat Naufal. Naufal. Naam. Siapa saja? Hashim, Al-Muttalib, Abdi Syams, Naufal. Nah, ini diingat-ingat, dicatat sejarah penting, sejarahnya kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Banu Hashim, suku Hashim, yuqalu lahum al-Hashimiyun, disebut, diistilahkan untuk mereka al-Hashimiyun, suku atau Bani Hashim. Wabanu al-Muttalib, suku al-Muttalib, yuqalu lahum al-Muttalibiyun, diistilahkan dengan al-Muttalibiyun. Antum kasih tanda-tanda seperti ini biar nanti murojaahnya gampang. Wa amma Abdus Syams, sedangkan anak ketiga yaitu Abdus Syams, faminhum, maka di antara keturunannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari suku Abdus Syams. Wa minhum Banu Umayyah, dan di antara Abdus Syams pula adalah Bani Umayyah. Haula min Bani Abdus Syams, mereka itu semua dari Bani Abdus Syams. Tinggallah satu yang terakhir sebagai penutup kajian malam ini. Anak yang keempat Naufal. Kadzalik, demikian pula lahu dzurriyah, dia juga punya keturunan. Minhum, di antara keturunan Naufal, Jubair ibn Mut'im, yang kita tidak asing pula dengan nama ini. Dan satu lagi Hakim Ibni Hizam, punya turunan diantaranya Jubair Ibni Mut'im dan Hakim Ibni Hizam. Itulah yang bisa kita bahas pada kajian malam ini. Antum murajaah, mana-mana yang tidak ngerti, mana-mana yang belum tahu, bisa di tanyakan sehingga betul-betul tertata dalam benak kita ingatan yang baik kepada silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.